Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Melanjutkan kitab Riyadhus Shalihin. Bab 109. Yang terdiri dari 7 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, babun istihbabul akli bi thalathi asabi'a واستحباب لعق الأصابع وكراهة مسحها قبل لعقها واستحباب لعق القصعة وأخذ اللقمة التي تسقط منه وأكلها وجواز مسحها بعد اللق بعد لعق بالساعد والقدم وغيرهما. Wajar kalau judulnya panjang karena hadis yang beliau sampaikan dalam bab ini ada 7. Kalau diartikan secara judul, kemudian nanti rinciannya akan kita bahas satu persatu sesuai hadis yang dibaca. Beliau menerangkan bab yang menjelaskan disunnahkannya makan menggunakan 3 jari. Disunnahkan juga untuk menjilat jari setelah makan. Kemudian hukumnya makruh mengusap atau membersihkan tangan sebelum dijilat. Disunahkan juga untuk menjilat piring, kemudian mengambil makanan yang jatuh untuk kemudian dimakan setelah dibersihkan tentunya. Dan juga diperbolehkan untuk mengusapkan tangan setelah jilat ke tangan atau ke kaki dan yang semisalnya. Ini judulnya memang panjang, satu persatu nanti akan dibahas insyaallah ta'ala. Rinciannya nanti. Tayyib, hadith yang pertama. Qala rahimuhullah an ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah asabi'ahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha, muttafaqun alaihi. Sebelum dirinci satu persatu dari judul yang telah disebutkan al-Imam An-Nawawi tadi, yang paling terpenting adalah kita meyakini bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau sampaikan, yang beliau tuntunkan adalah yang terbaik. Karena apa yang beliau sampaikan semuanya adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sebatas membaca judul tadi, kita semakin yakin bahwa Islam, Islam yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran yang sempurna. Sampai seperti ini rincinya. Artinya di dalam Islam diajarkan dan dituntunkan cara makan, cara minum, adab dan tata sopannya seperti apa. Nah, sampai makan menggunakan 3 jari saja ini diatur dan ditentukan. Yang kemudian para ulama menerangkan bahwa yang dimaksud apa, tuntunan dari Nabi Muhammad SAW makan menggunakan 3 jari yang memungkinkan, tidak kemudian dipukul rata semua jenis makanan harus menggunakan 3 jari, tidak. Seperti Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya Riyadhus Shalihin menjelaskan yang dimaksud sunnahnya menggunakan 3 jari ketika makan untuk makanan yang memang memungkinkan menggunakan 3 jari, seperti bakwan, tahu, terus tempe kayak tadi malam di tempat Mbah Pomo, itu memungkinkan makan menggunakan 3 jari. 3 jari apa saja? Jempol, ibu jari, telunjuk dan jari tengah. Ini kalau misalkan bakwan ya berarti makannya begini. misalkan. Tapi ini kan HP ini Pak Sarjio, dimakan Pak Sarjio yang protes kan itu. Nah, itu yang disunahkan. Tapi boleh nggak makan menggunakan 5 jari? Ya boleh. 10 jari? Hah? 10 jari? Ada nggak makanan yang makannya begini? Artinya kalau kalau tidak memungkinkan kecuali dengan 10 jari ya silakan, kadang kita gini dan yang lain. Ya. Makan tebu. Kalau berat ringan. Yang jelas begitu. Artinya nanti kan akan dirinci satu persatu karena kita tidak ingin mendahului beliau rahimahullah ketika tiap-tiap hadisnya di sana. Yang paling terpenting itu dua hal. Yang pertama, kita meyakini bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah, yang beliau tuntunkan adalah yang terbaik untuk kita. Yang pertama. Yang kedua, kita semakin bertambah yakin bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna. Sampai-sampai sedetail ini Islam mengajarkan serta mengarahkan kita cara makan dan minum itu seperti apa. Tidak ada ajaran selain Islam yang selengkap ini. Tidak ada. Tayyib, hadis yang pertama beliau katakan tadi, An ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. An isim fi'il huruf, atau kita terjemahkan dulu ya, An ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza, apabila akala makan ahadukum, salah seorang dari kalian, ta'aman, makanan, apabila kalian menyantap makanan, fa la, fa maka la, janganlah, yamsah, mengusapkan, asabi'ahu, jari-jarinya, jari-jarinya, hatta, sampai, yal'aqaha, dia menjilatinya. Selain menjilati, apa bahasa Indonesia? Gini loh, bahasa Indonesia. Tapi Jawa juga bagian dari Indonesia sih. Jadi bahasa Jawa itu bahasa Indonesia. Iya Pak Dimingin ya. Jadi janganlah dia mengusap sampai jari-jarinya, sampai ngelamutinya. Itu bahasa Indonesia, karena bahasa Jawa termasuk bahasa Indonesia. Sampai dia menjilatinya, yal'aqaha au, atau yul'iqaha, menjilatkannya pada orang lain. Sabar. Makanya tadi kan sudah diberi apa? Sudah diberi apa? Dua model tadi. Yang pertama, sebaik-baik petunjuk, petunjuk Rasulullah. Yang kedua, Islam itu sempurna. Piye iki? Nanti dibaca keterangan dari ulama seperti apa. Muttafaqun alaih, hadis riwayat siapa? Bukhari, Muslim. Sekarang i'rabnya. An ibni Abbasin, an huruf jar, mabni mu'rab, mabni, mabni ala, mabni ala su, sukun. Walaupun dibaca kasrah di sini, an ibni, tapi nunnya aslinya kas sukun. Aslinya sukun. Kenapa di kasrah? Menghindari pertemuan dua sukun. Kalau an nun sukun, ba sukun, cara membacanya enggak mungkin an be, enggak mungkin. Maka di kasrah ya, untuk menghindari iltika usa kinain, menghindari dua sukun. An huruf jar, ibni majrur. Kenapa majrur? Ada huruf jar an, tanda jarnya, tanda jarnya kas, kasrah. Kenapa tanda jarnya kasrah? Isim mufrad. Wa huwa mudhaf. Abbasin mudhafun ilaihi majrur. Tanda jarnya kasrah karena isim mufrad. Radhiyallahu anhuma, besar kecil? Besar. Berarti radhiya fi'il madhi mabni 'alal fathi, la mahalla lahu minal i'rab. Allahu lafzul jalalah, kedudukannya sebagai apa? Fa'ilun marfu. Wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya dhammatun dhahiratun ala akhirihi. Karena isim mufrad lafdzul jalalah. An huma jar majrur. Qala fi'il madhi mabni 'alal fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Setiap fa'il pasti ada fa'il, setiap fi'il pasti ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Dhamirun mustatir. Takdiruhu huwa. Kembali ke Ibnu Abbas. Qala Rasulullah, qala fi'il madhi mabni 'alal fathhi. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Mana fa'ilnya? Dhamir Rasulullah. Sudah pintar berarti. Fa'ilnya mana? Rasulullah. Yang bersabda Rasulullah. Rasulullah mudhaf, Allahi mudhafun ilai lafzul jalalah. Karena Rasulullah fa'il berarti marfu. Sallallahu alaihi wasallam besar kecil? Kecil. Maksudnya di sini kecil semua Pak Sarsio. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dhorof mabni mu'rab, mabni, mabni ala, mabni ala sukun, karena huruf terakhirnya apa? Alif. Mabni ala sukun. Akala fi'il madhi mabni alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Mana fa'ilnya? Ahadu. Siapa yang makan? Ahadukum. Ahadukum. Ahadu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun ala akhirihi li'annahu ismun mufrad wa huwa mudhafun kum mudhafun ilaih. Ta'aman maf'ulun bihi mansub. Apa yang dimakan? Makanan. Ta'aman. Siapa yang makan? Ahadukum. Apa yang dilakukan ahadukum? Makan. Berarti apabila kalian makan atau menyantap makanan, nah, kenapa kita ganti menyantap? Karena untuk agar tidak terjadi pengulangan bahasa. Kalau kita mengatakan apabila kalian makan makanan, nah, itu di kalangan para pujangga kurang pas begitu. Makan makanan. Jadi akhirnya makannya diganti dengan kata yang lain. Kan gitu. Apabila kalian menyantap makanan, kan begitu ya. Gitu Mas Abdullah. Jenengan pujangga bukan? Hah? Senes, pujangga tuh. Pujangga dari Bantul. Pujasera. Baik, idza akala ahadukum ta'aman, idza dharaf akala fi'il madhi, ahadu fa'il wa huwa mudhaf kum mudhafun ilaih, ta'aman maf'ulun bihi mansub. Fala fa huruf fi'il isim huruf mabni alal fathhi la mahalla laha min al-i'rab. La, jangan huruf. Berarti huruf apa kalau la? Jangan huruf jangan. Ya, huruf jazm, tapi namanya apa? Jangan. Nafiyah atau nahiyah? Kan ada dua, nafiyah, nahiyah. Nahiyah yang menunjukkan la, larangan. Kalau nafiyah artinya apa? Tidak. Kalau jangan, nahi, nahi ya. Fungsinya baru menjazmkan. Jadi la disebut la nahiyah, menjazmkan fungsinya. Karena menjazmkan maka yamsah fi'il mudhari' majzum. Kenapa majzum? Ada huruf jazm sebelumnya. Mana huruf jazmnya? La. Tanda jazm yamsah sukun. Karena fi'il mudhari' sahihul akhir walam yattasil bi akhirihi syai'un. Yamsah fi'il mudhari'. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Mana fa'il yamsah? Maka janganlah dia mengusap mustatir. Takdiruhu huwa. Kembali ke ahadukum. Maka janganlah dia mengusap kan asabi'ahu, asabi'a jari jemarinya. Apa yang diusapkan? Jari jemarinya. Berarti asabi'a maf'ulun bihi sebagai objek mansub. Tanda nasabnya fathah karena jamak taksir. Wa huwa mudhaf hu mudhafun ilaihi. Hatta huruf Huruf apa di sini kira-kira? Setelahnya fi'il mudhari. Hatta itu ada tiga fungsinya. Huruf jar, huruf ataf, huruf nasab. Kalau setelahnya isim, hatta huruf jar. Kalau antara, kalau hatta diapit oleh dua isim atau dua fi'il, berarti hatta'a ataf. Kan begitu ya. Kalau hatta diapit sebelumnya isim, setelahnya isim, sebelumnya fi'il, setelahnya fi'il, berarti huruf a ataf. Hatta setelahnya fi'il mudhari, berarti hatta huruf na nasab. Hatta di sini huruf nasab. Yal'aqa fi'il mudhari mansub. Kenapa mansub? Ada hatta, tanda nasabnya fathah. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Mana fa'il yal'aqa? Janganlah dia mengusapkan jari jemarinya sampai dia menjilatnya. Siapa yang menjilatnya? Ahadukum. Berarti dhamir mustatir takdiru huwa kembali ke ahadukum. Ha dhamir muttasil bersambung dengan fi'il maf'ulun bihi. Janganlah sampai dia menjilatnya, ngelamutinya. Apa yang dilamuti? Jari jemarinya. Au huruf a ataf atau yul'iqa fi'il mudhari mansub. Kenapa mansub? Ada au huruf ataf. Kenapa mansub? Karena diatofkan ke yal'aqa. Kalau la'aqa dari la'iqa yal'aqa. Kalau yul'iqa al'aqa yul'iqa. Al'aqa yul'iqa. Yul'iqaha menjilatkannya pada orang lain. Muttafaqun alaih. Hadits ini riwayat Bukhari Muslim. Ani bin Abbas, Ibnu Abbas siapa namanya? Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hubungan kerabat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apanya? Sepupu. Ponakan. Loh, ponakan. Sepupu apa ponakan? Ulang-ulang lagi, ulangi. Abbas itu siapa? Pamannya Rasulullah. Berarti Abdullah bin Abbas diulangi lagi. Al-Abbas itu pamannya Rasulullah, adiknya Abdullah, adiknya Abu Thalib. Berarti Abdullah bin Abbas itu siapanya Rasulullah? Sepupunya, enggak keponakannya. Gimana Pak Mariono? Bahasa sentulunya nak sana. Nak sana ya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Enak sana. Tayib radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai makan, sebelum cuci tangan atau sebelum menggunakan tisu atau sapu tangan dan yang semisalnya, sebelumnya itu kalau bahasa Jawanya gimana Pak Mingin? Dilamuti dulu. Itu sunnahnya. Baik dia sendiri atau kepada orang lain. Yang dimaksud orang lain siapa? Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan. Wa kaunuhu yul'iquha ghairahu hadza aidan mumkin. Artinya menjilatkan jarinya kepada orang lain, ini satu hal yang sangat memungkinkan. Mohon maaf yang bujang, sementara sabar dulu. Nggih. Atau kita yang ngalah Mas Santo, kita aja yang keluar. Oke, ndi wo, Mas Dadang enggak terima. Cah cilik wae kon metu jare. Wah. Kata Al-Utsaimin rahimahullah, fa innahu idza kanatil mahabbatu bainar rajuli wa zaujatihi mahabbatan qawiyah, kata beliau rahimahullah, apabila cinta antara suami dan istri betul-betul kuat, loh ini yang merasa belum kuat ya ngapunten, tenang, yang bujang ada temannya ini, yashulu alaihi jiddan, hal itu sangat mudah sekali dan sangat memungkinkan, an talaqa asabi'ah, istri menjilati jari jemari minya. Au an yul'iqa asabi'aha, au an yal'aqa asabi'aha, atau sebaliknya suami juga menjilat jari jemari istrinya. Kata beliau, fahadha mungkin. Mungkin atau tidak? Mungkin. Artinya ketika kita membaca hadis tadi kemudian diterjemahkan, maka jangan, apabila salah satu di antara kalian menyantap makanan, janganlah dia mengusapkan jari jemarinya sebelum dia menjilatnya sendiri atau menjilatkannya untuk orang lain. Oh, piye kuwi? Jadi mungkin hal ini dilakukan ketika ada hubungan antara suami dan istri, kan itu. Kalau yang belum pernah melakukannya berarti cintanya belum kuat. Tenang, yang bujang tak bantu, yang bujang. Pak Ambali langsung bisik-bisik Pak Kamiran nih. Oh iya, iya iya. Iya. Anak bapak boleh. Nah, berikutnya juga keterangan dari Al-Utsaimin Pak Mariono. Ya. Kata beliau rahimahullah, wa kadzalikal auladus shighar. Seperti itu juga anak-anak kecil. Begitu bapak kampung ya. Seperti itu juga anak-anak kecil. Kadang-kadang jadi sebagai anak boleh ya. Boleh, itu sudah. Jadi kalau misalkan kita punya anak kecil dan itu memungkinkan, kita punya anak masih usia 1 tahun, 2 tahun makan bareng gitu ya. Cucu juga boleh. Hah? Apalagi cucu. Boleh. Jadi misalkan anak kita makan terus diambil tangannya kemudian kita jilati, boleh seperti itu. Sambil mendidik. Sambil mendidik, masya Allah. Cucu juga boleh Pak Mariono. Kata Al-Utsaimin rahimahullah, sebagian orang mengatakan, wah, masa yang seperti ini diucapkan dan disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya iya. Yang diucapkan dan disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pasti kebenaran, pasti kebenaran. Cuma itulah ukuran cinta dan kadar cinta yang diajarkan serta dipraktekkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat tinggi sekali, sudah berkelas kan itu ya. Kan itu. Kalau yang apa namanya kecintaannya masih pas-pasan ya, rada piye ya kan itu. Pada prakteknya lebih dari itu saja dilakukan kok oleh seorang suami dan juga dilakukan oleh seorang istri, apalagi cuma habis makan kan gitu ya. Habis makan gado-gado misalkan, kan ada sambel kacangnya kan itu, habis makan terus apa namanya selesai makan terus tangan istri kita diambil dijilat. Apa ki Mas maksudnya Mas? Berarti begitu Mas Santong nggih, berarti cintanya belum kuat. Tapi kalau mau praktek pertama kali ya jangan di depan anak-anak. Jangan praktek pertama kali, mungkin belum pernah kan. Wah piye ya, piye ya. Artinya kalau diniatkan dipraktekkan untuk mengikuti dan melaksanakan tuntunan Nabi berpahala. Praktiknya gitu, nanti selesai dari sini anak-anaknya diantar sekolah semua, yang kecil titipkan Mbah Ne. Titipkan Mbah Ne yang kecil, tinggal berdua beli gado-gado. Selesai beli gado-gado, teman-temannya diundang makan bareng gitu. Praktiknya malam, sudah ngundang teman-temannya kok. Ya, suap-suapan. Kasihan yang bujang Pak, cukup sampai di sini. Begitu Mas Abdul ya. Pengen cepat pulang ini. Santai. Oh ya sudah, enggak apa. Kalau nyantai enggak apa-apa Mas Abdul. Wallahu a'lam bissawab. Yang penting kalau ke Papua hati-hati Mas Abdul. Kita nyari orang, Mas Susanto ada kah? Ada. Tinteni. Mana? Ada keluar. Sebentar malam. Tadi malam ya. Sedinten-teni ada mana? Ternyata ada keluar. Ada pergi. Ya.